إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فمنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي سليمان إن ملقنا الله سبحانه وتعالى meneruskan pembahasan pada pertemuan yang kemarin. Berkata Syekh Ali Hawilahullah, berapa kemungkaran seputar AIDS? I'lam akhil muslim, ketahuilah saudaraku sama Islam. Anna surur alladhi yahsulu fil a'yadi qad ja'ala kathiyaran minan nasi yansawun aw yatanasawun umura dinihim. Bahwa kebahagiaan dan kesenangan yang terjadi pada hari AIDS itu menjadikan kebanyakan manusia lupa atau pura-pura lupa tentang urusan agama mereka, wahkam islamihim, dan hukum-hukum keislaman mereka. Fatarahum yartakibuna al-ma'asiya, jadi engkau melihat mereka banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, wa yaf'aluna al-munkarat, dan melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, lalu mereka menyangka bahwasanya dengan perbuatan itu mereka telah berbuat baik. Hadza kulluhu dafa'ani, kata Syekh, semua ini mendorongku an udhifa ila ala risalati hadih, untuk menambahkan pada risalahku ini hadzal mabhats al mufid, pembahasan yang penting ini. Lima lahu min atharin fi tadhkiril muslimin bima nasau, karena ini bisa mengingatkan kaum muslimin dari apa yang mereka lupakan. Wa tanbihihim ala ma qad ghafalu an, dan memperingatkan mereka dari apa yang mereka lalaikan. Famin hadhihi munkarat, kebahagiaan yang dilakukan atau kebahagiaan yang ada pada saat Idul Fitri maupun ada pada saat Idul Adha, kadang-kadang menjadikan sebagian kaum muslimin melupakan beberapa hukum-hukum yang ada dan melupakan beberapa hal yang seharusnya dihindari, karena itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ya ikhwan, perbuatan keharaman yang biasa sering terjadi adalah halqul liha, merapikan atau mencukur jenggot bagi kaum laki-laki dengan alasan karena ingin berhias pada hari raya Idul Fitri maupun pada hari raya Idul Adha. Berkata Syekh Ali Hafidhahullah, yang pertama, at-tazayyunu bihalqil lihyati, menghias diri atau berhias dengan mencukur jenggot. Wa huwal amru alladhi 'alayhi katsirun minan nas, dan inilah yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Wa halqul lihyati muharramun fi dinillah subhanahu. Jadi halqul lihya itu diharamkan dalam agama atau dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dalla 'ala dzalikal ahaditsus sahihatu. Hal ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Alladhi fiha al-amru bi'ifaiha, yang memerintahkan untuk memelihara jenggot. Imma makarunan bi'illati tashabbuhi, mungkin jadi dengan dikaitkan dengan illah tashabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Wa min thamma mukhalafatuhum, yang dari ini kemudian kita harus menyelisih mereka. Aulaysa makrunan bidzalik, atau tidak dikaitkan dengan itu semua. وهي أيضا من الفطرة التي لا يجوز لنا تغييرها. Jenggot bagi kaum laki-laki ini juga merupakan fitrah yang tidak boleh untuk dirubah. Wa tanqisu ala hurmati halqiha mawjudun fi kutubil mazahibil arba'ah, dan nusus tentang keharaman mencukur jenggot ini ada dalam kitab-kitab mazhab yang empat. Fal yu'lam dzalik, dalah ini diketahui. Khonfidina azani Allah wa iyyak. Fenomena ini yaitu mencukur jenggot adalah fenomena yang muncul setiap tahun pada saat Eid, baik di negeri Arab paling banyaknya dan di negeri kita sebagiannya. Karena mereka menyangka jadi bahwa itu mencukur jenggot itu bisa menghiasi wajah atau bisa jadi membuat orang berhias diri. Ketahuilah kaum fiddin dan kaum muslimin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mencukur jenggot adalah perbuatan haram. Ini adalah perbuatan yang haram. Dan dalil tentang keharamannya amat sangat banyak sekali. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil pertama tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot, yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dengan sebuah perintah mutlak. Misalkan hadis Umar, hadis Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, ketika beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ifa'il lihyati. Rasulullah memerintahkan kita untuk memelihara jenggot. Dalam riwayat yang lain, para sahabat mengatakan, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, auful liha wa ahfu syawariba. Ini peliharalah jenggotmu dan cukurlah kumismu. Perintah ini baik yang diibaratkan oleh Abdullah bin Umar tadi dengan lafaz amarana, atau yang dinukil lafaznya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah perintah mutlak. Padahal sebagaimana kita semua tahu dalam ilmu usul, al-asal fil amr lil wujub, bahwa pada dasarnya perintah itu menunjukkan pada kewajiban. Tidak boleh untuk dialihkan dari kewajiban ini menuju yang lainnya, kecuali kalau ada dalil-dalil syar'i yang kuat untuk memalingkan kewajiban ini kepada makna yang lain. Dan tidak ditemukan satu pun dalil yang memalingkan makna wajib di sini kepada makna yang lainnya. Oleh karena itu, berlakulah kaidah am dan berlakulah kaidah yang umum bahwa jenggot adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipelihara bagi kaum laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil juga tentang wajibnya ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan memelihara jenggot ini dengan tasyabbuh. Berarti kanlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, dalam sebuah riwayat yang lain khaliful majus, a'ful liha wa ahfush syawariba, selisihlah orang-orang musyrik. Jadi selisihlah orang-orang musyrik dengan cara memelihara jenggot dan mencukur kumis. Hadis ini pun bila azani Allah wa iyyakum sering dijadikan orang sebagai hujjah tidak wajibnya memelihara jenggot. Dan sekali lagi hujjah ini terbalik. Yang sahih bahwasanya hadis ini yaitu khaliful musyrikin, a'ful liha wa ahfush syawariba, itu adalah dalil tentang memelihara atau tentang wajibnya memelihara jenggot. Dari beberapa sisi. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini memerintahkan mukhalafatul musyrikin secara umum, khaliful musyrikin. Selisihilah kaum musyrik. Dan itu pas dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Jadi barang siapa yang menyelisihi sebuah kaum, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk dari kelompok mereka. Oleh karena itu, termasuk di antara dasar agama kita adalah al-wala' wal-bara'. Dan di antara bentuk bara' adalah tidak sesuai atau tidak sama dan tidak menyerupai dengan perbuatan-perbuatan khususnya kaum musyrikin. Baik. Dengan cara apa kita menyelisihi orang-orang musyrikin? Dengan banyak hal. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'ful liha, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Jadi hadis ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah bentuk badal dan mubdal alaih. Jadi khaliful musyrikin ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz a'ful liha wa ahfu asywar. Bahwasanya bentuk cara menyelisihi orang-orang musyrik adalah dengan memelihara jenggot dan dengan memotong kumis. Karena ada orang sementara yang mengatakan bahwa hadis ini adalah dalil tentang tidak wajibnya kita untuk memelihara jenggot pada saat ini. Karena al-hukmu yaduru ma'al-illah. Dan itu yang sering kita dengar. Al-hukm yaduru ma'al-illah. Hukum itu tergantung kepada illatnya. Karena Rasulullah di sini memerintahkan untuk memelihara jenggot itu dengan illah, yaitu untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Maka tatkala sekarang orang-orang musyrik pada memelihara jenggot, maka berarti sunnahnya atau kita tidak lagi wajib untuk memelihara jenggot. Itu yang kita dengar dan selalu mampir di telinga kita setiap saat, setiap kali kita membahasnya. Istidlal ya ikhwan dengan cara semacam ini bab. Yang pertama, sisi kebenaran yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini memerintahkan sesuatu sekaligus menyebutkan cara. Memerintahkan kita untuk menyelisihi kaum musyrikin sekaligus menyebutkan cara, yaitu a'ful liha wa ahfu asywar. Maka yang kita ambil adalah perintah sekaligus caranya. Apa contohnya? Contohnya mudah. Perhatikanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna ahlal kitab, atau dalam riwayat yang lain, fa innal yahuda wan nasara lam yatasahharu. Kalau kalian puasa, bersahurlah, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kalau puasa tidak makan sahur. Dalam riwayat yang lain, al faslu bainana wa baina ahlal kitab aqlatas sahur. Pembeda antara kita dengan ahlul kitab dalam masalah puasa adalah makan saum. Sekarang saya tanya kepada semuanya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan untuk sahur itu dengan sebuah illah, yaitu karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tidak makan sahur. Sekarang kalau kita balik, seandainya sekarang mereka pada sahur, seandainya sekarang ahlul kitab itu pada sahur tatkala mau puasa, apakah hukumnya kita balik dengan menyatakan kalau begitu sunnahnya orang puasa tidak sahur karena hukmu yajuru ma'al illah? Saya kira tidak ada orang yang mengatakan semacam itu. Kenapa? Sekali lagi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di sini itu memerintahkan sekaligus menyebutkan cara. Sebagaimana hadis tadi, khaliful musyrikin a'ful liha wa ahfu asywar. Itu wujud istidlal yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Perintah untuk memelihara jenggot itu tidak selalu berkaitan dengan ahlul kitab. Sebagaimana insyaallah datang keterangannya. Perintah untuk memelihara jenggot itu tidak selalu berkaitan dengan tasyabbuh, tidak selalu berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab, dan tidak selalu berkaitan dengan orang-orang musyrik. Di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan perintah mutlak. Di satu sisi Rasulullah menyebutkan bahwasanya memelihara jenggot itu sunnatul fitrah. Di satu sisi Rasulullah menyebutkan bahwasanya itu adalah ini. Jadi tidak selalu berkaitan dengan masalah menyelisihi orang musyrik. Dan dalam kaidah ilmu usul dan kaidah ini yang sering dilupakan, bahwa kalau hukum itu sahih, yaduru ma'al illah wujudan wa adama. Tidak kita ingkari karena ini adalah sebuah kaidah mutlak yang disebutkan oleh ahli ilmu. Tapi kalau ternyata hukum itu berkaitan dengan banyak illah, hukum itu berkaitan dengan banyak illah, maka hilangnya satu illah tidak menjadikan hukum itu berubah. Contoh mudah. Makanan ini, misalkan, ini makanan ini itu haram karena dia najis dan karena dia hasil curian dan karena dia itu apa lagi? Makanan ini najis karena dia itu hasil curian dan karena dia itu membahayakan tubuh. Jadi, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong, seandainya ini makanan ini jangan dimakan karena dia najis, karena dia hasil curian, karena dia bisa membahayakan tubuh. Tiga ilah yang ada di sini. Seandainya ikhwan suatu ketika ilah dari makanan ini, salah satu dari ilah ini hilang. Misalkan makanan itu tidak lagi membahayakan tubuh dengan proses-proses tertentu, dengan ilmu kimia, dengan diproses dengan proses tertentu, makanan itu yang asalnya membahayakan diproses jadi tidak membahayakan. Apakah berubah menjadi halal? Tidak. Karena masih ada ilah dua, yaitu kenajisan dan hasil dari durian tadi. Oleh karena itu, hilangnya satu ilah ini tidak merubah hukum. Begitu juga dengan masalah kita, bahwa diharamkannya mencukur jenggot dan memerintahkan untuk mencukur jenggot itu berkaitan dengan banyak illah. Salah satu illahnya adalah mukhalafatul musyrikin, menyelisihi kaum musyrikin. Seandainya toh illah ini hilang, maka illah-illah yang lain masih ada. Dan ini yang tidak dicermati oleh kebanyakan kaum muslimin, sehingga dengan enteng tatkala didapati 1-2 orang dari kalangan kuffar memelihara jenggot, maka kalau begitu sekarang karena mereka juga memelihara jenggot, maka kita tidak wajib lagi untuk memelihara jenggot. Dan itu masalah kedua. Masalah yang ketiga yang harus dicermati. Siapa bilang bahwa kaum musyrikin sekarang pada memelihara jenggot? Antum ya, Huan, kalau sensus dari belahan dunia paling timur sampai belahan dunia paling barat, semua orang kufar dalam agama-agama mereka yang berjenggot berapa persen? Ada 0,0,000%. Siapa yang berjenggot ya, Huan, dari kalangan orang-orang kufar? Mungkin kita temukan dari kalangan orang Yahudi, tokoh-tokoh mereka. Sahih. Tapi lihatlah antum televisi, kalau atau koran atau yang lain. Tatkala ada orang-orang Israel digambar, itu mereka pada berjenggot atau tidak? 1-2 orang yang pun berjenggot. Perang Lebanon dan perang Israel, ya Israel dan Palestina, Israel dan Lebanon baru-baru ini. Kalau lihat televisi, tempat Israel berjenggotan apa tidak? Tidak ada jenggotan ya kontra Israel. Orang-orang Amerika, mulai dari presidennya itu, George Bush itu, sampai orang yang paling bawah, mana yang berjenggot di antara mereka? Orang-orang komunis, orang-orang Cina, malah pada ada yang punya jenggot orang-orang Cina. Orang-orang Rusia, sama di antara mereka berjenggot. Lihatlah film-film perjuangan, yakni para pejuang Chechnya dengan orang-orang Rusia. Yang jenggotan itu adalah para mujahidun, sedangkan yang polos itu adalah orang-orang Rusianya. Sekarang ikhwan, kita tanya kepada mereka, kalau memang kenyataan semacam ini tunjukkan kepada kita bahwa memang kaum musyrikin itu punya jenggot, sehingga kalau begitu kita merubah hukum. Adapun 1-2 orang punya jenggot itu hobi saja, senang-senang aja mereka punya jenggot. Adapun kalau kemudian kita rubah hukum karena sekarang kaum musyrikin punya jenggot, meskipun cuma 1-2 orang, kemudian kita rubah hukum, maka wallahi itu tidak pernah ada dalam syariat kita. Karena al-ibrah sebagaimana kata para ulama fikih, bil ghali bil kathir la bil qalilin nadir. Jadi yang kita jadikan ibrah itu adalah dengan yang ghalib al-kathir, dengan sesuatu yang banyak, bukan dengan al-qalilin nadir, dan bukan dengan sesuatu yang sedikit. Itu beberapa hal yang perlu dicermati, yang perlu untuk digambarkan mengenai masalah ini. Sebenarnya masih ada munakosah-munakosah yang lainnya, akan tapi tidak perlu untuk kita luaskan. Yang penting bahwasanya memelihara jenggot adalah sabit dengan hadis khaliful musyrikin, a'ful liha wa ahfush syawariba. Kalau mau meluaskan akan hal ini, maka lihatlah sebuah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Iqtira' Shiratal Mustaqim mempunyai pembahasan yang agak luas tentang masalah ini. Dalil yang ketiga yang kuat yang digunakan untuk menyatakan wajibnya jenggot, yang pertama al-amrul mutlaq, yang kedua jadi perintah untuk mukhalafatul musyrikin, yang ketiga bahwa memelihara jenggot ini sunanul fitrah. Dan kita semua tahu akan hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya tatkala menyebutkan in khamsun minal fitrah atau asyratun minal fitrah, mesti terdapat i'fa'ul liha, memelihara jenggot masuk dalam al-fitrah. Dengan berbagai penafsiran dan dengan berbagai hal, maka fitrah ini meskipun diperselisihkan oleh para ulama maknanya, tapi semuanya mengacu pada satu hal, bahwa yang masuk dalam sunnul fitrah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sunnul fitrah itu tetap berlaku sampai kapanpun juga tanpa ada kaitannya dengan orang-orang lain. Yang keempat, bahwa memelihara jenggot ini adalah termasuk sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa dilihat dalam semua kitab-kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab-kitab yang membicarakan tentang keadaan akhlak dan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azimul lihyah atau kathiful lihyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lihyahnya lebat. Dan bukti yang lain bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menyela-nyelai jenggot lihyah tatkala wudu. Jadi kalau orang itu enggak punya lihyah, apa yang mau disela-selai? Hal ini menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah Subhanahu wa taala firman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang hasanah bagi kita. Yang selanjutnya, yang kelima kalau enggak salah urutannya, dalil tentang kewajiban untuk memelihara jenggot adalah bahwa jenggot ini itu merupakan sunnah para nabi sebelumnya. Jadi jenggot ini merupakan sunnah para nabi sebelumnya. Apa dalilnya? Dalil pertama mengenai sunanul fitrah. Dalam penafsiran para ulama yang mereka menafsirkan fitrah itu dengan perbuatan yang dilakukan oleh seluruh para nabi sejak zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan penafsiran ini, maka berarti lihyah ini termasuk sunnah para nabi. Tapi ada sebuah nas yang wazih membicarakan akan hal ini. Ditetapkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Harun. Ketika Nabi Allah Musa pulang dari 40 harinya dengan membawa tabut, maka ketika melihat Bani Israel itu pada menyembah ijal, dia marah sambil memegang lihyahnya Nabi Allah Harun. Maka Nabi Allah Harun mengatakan, ya bena ummah, la ta'akhud bilihyati wala birasi, jangan kamu pegang lihyahku dan jangan kamu pegang rambut kepalaku. Seandainya Nabi Allah Harun gak punya lihyah, apa yang mau dipegang oleh Nabi Allah Musa? Jadi nafs ini wali bahwa ini adalah perbuatan para nabi-nabi sebelumnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum iqtadih. Jadi orang mereka lah, itu para nabi, itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan petunjuk mereka ikutilah. Dengan petunjuk mereka ikutilah petunjuk-petunjuk atau ikutilah sunnah-sunnah yang mereka lakukan. Yang selanjutnya, di antara dalil juga yang menunjukkan dimasyhurkannya ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang masyhur dari beliau melarang seorang laki-laki untuk menyerupai ciri khasnya wanita, dan melarang kaum wanita untuk menyerupai ciri khas kaum laki-laki. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah al-mukhannathina minal rijali bin nisa' wa al-mutarajjilati minal nisa' bin rijal. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat kaum laki-laki yang bersikap kewanita-wanitaan, yang menyerupai perbuatannya kaum wanita. Sedangkan Allah juga melaknat kaum wanita yang menyerupai perbuatan kaum laki-laki. Hadis ini yang konfidin adzani Allah wa yakum dibawa oleh para ulama, bahwa di antara bentuk menyerupai laki-laki kepada kaum wanita adalah masalah ini. Karena apa ya kawan? Di antara yang membedakan antara laki-laki dengan wanita itu leher. Di antara membedakan antara laki-laki dengan wanita itu adalah leher, jenggot. Kalau kumis enggak, wanita punya kumis ada mungkin, tapi wanita punya jenggot kita belum menemukan sejarahnya. Jadi wanita berjenggot itu belum pernah ada dalam sejarah umat manusia. Ini adalah pembeda antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Kalau memang ini adalah ciri khas kaum wanita, bahwasanya dia itu tidak memiliki jenggot, maka orang laki-laki yang seharusnya, ya kawan, orang laki-laki, ciri khas kaum laki-laki, seandainya orang itu membiarkan tubuhnya tanpa dipoles, tanpa diapa, ana yakin jenggot itu keluar meskipun satu dua. Menunjukkan bahwasanya ini pembeda utama, pembeda antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Oleh karena itu, kalau kaum laki-laki ingin tidak punya jenggot, berarti dia menyerupai ciri khas kaum wanita, dan itu muharram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki untuk menyerupai kaum wanita. Dari situlah kunjutin azani Allah wa iyyakum. Termasuk pembahasan yang dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab manahi, dalam kitab-kitab larangan, adalah mukhalatatul murdan. Jadi campur baur, kumpul-kumpul dengan murd. Al-murdu itu adalah anak laki-laki kecil yang belum keluar rehahnya. Berarti ini orang Arab untuk karena orang Arab ya akhwat, kalau masih kecil belum keluar lehernya, sulit untuk dibedakan mana yang laki-laki mana yang perempuan, karena wajah mereka mirip sekali. Dan itu sering terkecoh orang yang tidak pernah mengenal anak-anak Arab, kalau pakaian pakai kutroh itu, pakai kerudung, dalam film coba ada anak kecil yang belum nah, dan ya tanya dia, dia itu wanita atau laki-laki, anak yakin jawabnya perempuan, karena ini jadi mirip sekali antara laki-laki dengan perempuan pada saat dia itu masih belum keluar lihiyahnya. Dan itulah yang dinamakan dengan murdan, al-murd. Jadi anak laki-laki yang masih belum keluar lihiyahnya tatkala masih kecil, itu ada larangan untuk kumpul dengan mereka. Dan larangan ini ya kawan, kita bawa ke bahasa kita, ke dalam negeri kita, dengan larangan terlalu dekat dengan orang laki-laki yang kemayu, laki-laki tapi cantik. Ada ya kawan? Ada. Laki-laki ya kawan? Ada memang. Laki-laki kulitnya putih, wajahnya sedikit cantik gitu. Kemudian yang lain-lain, maka orang-orang semacam itu jangan terlalu dekat. Dan matian bukan harus dihajar, tapi kemudian kemana-mana bareng, tidurnya bareng, kalau mau ke kamar mandi bareng, makan bareng, kita angkat khawatirkan. Dan betapa banyak orang terjerumus kepada liwat gara-gara perbuatan semacam ini. Dan orang terjerumus kepada liwat gara-gara perbuatan semacam ini. Dan termasuk itu sebuah kelucuan, sebuah kabar yang sampai kepada anak, bahwa ya Ustaz tolong anak dinasihati, bahwa anak itu merasa cemburu kalau al-ah fulan itu sama orang lain. Subhanallah. Al-ah fulan, anda tahu bahwasanya fulan ini orangnya kecil, putih, cantik, laki-laki. Anak itu merasa cemburu kalau dia itu dekat dengan orang lain. Itu masalah. Dari situlah maka mukhalatatul murdan ini harus dihindari. Karena apa ya kawan, ciri khas laki-laki, ciri khas kaum perempuan itu memang semacam itu. Jadi bersih wajahnya tanpa jadi ada lihiyah, kumis meskipun ada kumis itu pun kumis yang tipis. Maka kalau yang laki-laki ingin jadi orang semacam itu, maka jadilah dia termasuk dari orang-orang yang dekat atau orang-orang yang mirip dengan kaum wanita. Dan itu adalah termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dalil yang juga menunjukkan tentang hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala firman tentang iblis tatkala dia mengatakan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, sungguh saya akan memerintahkan mereka dan pasti mereka itu akan merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tahyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala muharram dengan kebaikan para ulama. Dalam artian orang yang asalnya laki-laki dirubah kepingin jadi perempuan. Orang yang asalnya hidungnya mancung misalkan gak seneng dipangkas dulu kepingin hidungnya pesek. Orang terbaliknya, orang yang asalnya begini begitu operasi plastik sehingga begini begitu. Perbuatan-perbuatan ini adalah tahyir khalqillah, merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah al-asal muharram, kecuali kalau tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara semacam itu. Dan itu tafsirnya panjang dalam kitab-kitabnya para ulama kita. Di antara bentuk yang dicontohkan oleh ahli ilmi tentang tahyir khalqillah adalah khalqul lihyah bagi kaum laki-laki. Karena kaum laki-laki itu aslu khalqatihi, asal dari penciptaan dia, atau asal dari dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu mempunyai lihyah tidak sebagaimana kaum laki-laki. Kalau kemudian dicukur, maka berarti dia merubah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada beberapa hal lain yang tidak mampir di otak anak sekarang yang menunjukkan tentang dalil kewajiban kewajiban memelihara jenggot dan keharaman mencukur jenggot bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu, termasuk sebuah kemungkaran dan termasuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik pada saat Id maupun tidak pada saat Id, mereka adalah orang-orang yang mencukur jenggot mereka dengan alasan apapun juga. Dan ini ya kawan, sebagaimana tadi dikatakan oleh Syekh Ali Hafizahullah, bahwa ini diharamkan dalam kitab-kitab mazahib dan ijma' para ulama bahwa hal ini itu dibenci. Hanya para ulama kita ya kawan berselisih dalam masalah ini, dalam satu hal, apakah dibencinya, apakah dilarangnya itu sampai pada tingkat haram ataukah sampai pada tingkat makruh. Tapi sepengetahuan ana wallahu alam, nusus yang ada dari para ulama mutaqaddimin semuanya haram. Sebagian ulama-ulama Syafi'iyah mutaakhirin itu dengan lafaz wa kuriha dimakruhkan. Tapi ana yakin bahwa lafaz makruh di sini itu adalah kesalahan pemahaman dari nasnya Imam Syafi'i. Karena di kitab Al-Um memang dengan lafaz al-kur, dengan lafaz dibenci, akan tetapi sebagaimana yang sering dan sering ana ulang-ulang, bahwa mustalah makruh dalam kitab para ulama kita yang terdahulu sering diartikan dengan haram, dan itu sering dipaparkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam beberapa tempat di Ahkamul Janais. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, kullu dzalika in kana indallahi makruha, gitu ya lafadznya. Apa betul, Pak? Baik, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pencurian, menyebutkan tentang makan riba, pencurian, menyebutkan tentang kesyirikan, menyebutkan tentang membunuh anak yatim, membunuh jiwa, menyebutkan tentang memakan harta yatim, diakhiri Allahi makruha, semuanya itu makruh. Makruh di sini artinya apa ya? Kanu'adih. Bahwasanya makruh di situ artinya adalah haram. Ini adalah sesuatu yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah pertama yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, dan perbuatan itu adalah perbuatan yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fillah jami'an, perbuatan yang sering atau perbuatan haram yang sering dilakukan oleh kaum muslimin dan dilakukan pada hari yang mulia itu adalah sentuhan kulit antara orang laki-laki dengan orang wanita yang bukan mahramnya. Jabat tangan antara orang laki-laki dan orang wanita yang bukan mahramnya, dan ini haramun haram dengan kesepakatan ahli ilmi. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an yut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadid. Seandainya kepala seseorang itu ditusuk dengan jarum besi, khairun min an yamassa ra'atan la tahillu lahu. Maka itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nas ini adalah sebuah nas yang wadih bahwa seandainya seorang itu ditusuk dengan tusukan dari besi, maka itu lebih baik daripada dia bersalaman atau dia menyentuh tangan seorang wanita atau bentuk tubuhnya yang lain yang tidak halal bagi dia untuk menyentuhnya atau yang bukan merupakan mahram bagi dirinya. Hal ini khonitin azani Allah wa iyyakum adalah sesuatu yang wadih, sesuatu yang sangat jelas dalam syariat kita. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali bahwa hal ini sudah merupakan fenomena umum. Salaman antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan kayaknya itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, padahal hal ini adalah tegas-tegas diharamkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindari akan hal ini. Dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Muslim, bahwasanya beliau mengatakan, "Ma masat ajidu yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tangannya tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita satu pun juga. Padahal hadis ini dikatakan oleh Aisyah tatkala bayat. Tatkala bayat, membayat kaum wanita, dan itu seharusnya adalah memakai jabat tangan, tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, menunjukkan bahwasanya urusan yang paling penting sekalipun tidak dengan jabat tangan, apalagi urusan-urusan yang lainnya. Kalau ada orang ya akhwan, kalau orang-orang awam, orang-orang fasik yang melakukan itu, mungkin kita masih wajar. Tapi terkadang ada sebagian orang yang mengaku sebagai masyayikh, masyayikh Indonesia maksudnya, mengaku sebagai para kiai. Mereka dengan dalil, dan bukan dalil, bukan dalil, dengan dalil fikih tertentu mengatakan, bukankah kalau tidak muncul syahwatnya enggak apa-apa? Itu yang pertama. Kalau sentuhan kulit itu tidak sampai menimbulkan syahwat, kan tidak apa-apa. Dan itu yang sering kita dengar. Ewan idina azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa hujjah ini adalah hujjah yang dibangun di atas sebuah kehancuran. Yang pertama, apakah mungkin akan kita bayangkan bahwa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kaum wanita, baiat, seandainya sentuhan tangan, seandainya jabat tangan itu kemudian muncul syahwat, padahal saat itu saat genting, saat baiat. Saat baiat kepada kaum wanita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Aisyah radhiyallahu anha, kana amlakakum liirdih. Bahwasanya beliau adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mampu mengekang syahwat dan orang yang tidak mungkin muncul syahwatnya dalam kondisi-kondisi semacam itu, ternyata Rasulullah tidak melakukannya, berarti illah itu adalah illah yang tidak diambil dari tempatnya. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, li an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun min an yamassa yadam ra'atin la tahillu lahu. Maka itu adalah hadis umum, dan hadis umum sebagaimana dalam kaidah ilmu usul dibawa kepada keumumannya sampai datang hadis yang khusus. Sekarang tunjukkan kepada kita penghususan yang kita inginkan. Kalau seandainya ada dalil yang menghususkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu pernah sentuhan dengan seorang wanita yang tidak mahram bagi dia, maka tunjukkan kepada kami, dan tidak pernah ditemukan akan hal tersebut. Jadi tidak pernah ditemukan akan hal tersebut. Jadi ini harus dihindari ya fadlitin azani Allah wa iyyakum. Bahwa hal ini yaitu sentuhan dengan kaum wanita yang itu bukan mahramnya, yang itu bukan orang-orang yang mahram bagi dia, adalah hal yang mahram yang seharusnya dihindari dengan cara yang terbaik sehingga tidak menimbulkan fitnah, ataupun seandainya pun menimbulkan fitnah, apa fitnah yang lebih besar? Apakah kita menerjang keharaman ataukah melakukan hal-hal yang lain? Tidak ada fitnah yang terbesar kecuali kalau seorang menerjang larangannya Allah Subhanahu wa taala dan larangannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbuatan lain yang fitnah ini Allah wa iyyakum. Yang juga diharamkan atau yang juga sering terjadi pada hari raya Idul Fitr terutama adalah tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Tasyabbuh menyerupai perbuatan orang-orang kafir dalam gaya mereka, dalam pakaian, dalam sikap dan lain-lain yang diungkapkan pada hari raya Id. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka ia termasuk dalam kelompok mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian yang menyerupai atau yang berwala kepada mereka, maka dia termasuk dari kelompok mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Iqtila' Shiratal Mustaqim mengungkapkan sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali. Zahir ayat ini bahwa tasyabbuh adalah kufur. Meskipun tidak bisa bawa atau tidak bisa kita bawa kepada kekufuran, fa'alal aqal, maka minimalnya adalah sebuah dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa may yatawallahum minkum," barang siapa di antara kalian yang tawalla, yang wala, yang mirip, yang menyerupai mereka, maka ia termasuk golongan orang-orang kafir. Zahir ayat masuk golongan orang kafir adalah kufur, tapi sulit dibawa kepada arti kekufuran. Maka yang nampak, yang zahir adalah dibawa kepada alal aqal, keharaman perbuatan tersebut. Itu alal aqal, minimalnya perbuatan tersebut adalah haram. Tadi harus difahami, dan ini yang sering anak katakan, bahwa yang dimaksud dengan tasyabbuh, yang dimaksud dengan tasyabbuh menyerupai orang-orang kafir, itu adalah menyerupai perbuatan khusus mereka. Dan itu ditegaskan dengan bagus sekali oleh Syekhul Islam dalam Iqtila' Shiratal Mustaqim. Dan ada sebuah risalah dari Syekh Nasir al-Aqal dengan judul "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum", menegaskan akan hal ini, bahwa sesuatu yang tasyabbuh itu adalah sesuatu yang merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka tidak boleh untuk diikuti meskipun tidak dengan niatan tasyabbuh. Jadi meskipun tidak dengan niatan tasyabbuh. Kenapa? Karena orang, kata Syekhul Islam, itu mirip burung. Burung itu kalau terbang itu mesti sama temannya, sama satu jenis. Tidak pernah kita temukan ada burung pipit terbang sama elang. Dan tidak pernah kita temukan ada ayam berteman sama elang. Mati itu ayamnya. Kenapa ya kawan? Karena orang itu akan mengikuti dan akan senang dengan orang-orang yang sama dengan dia. Oleh karena itu manusia pun begitu. Kalau orang itu memakai pakaian tertentu, berpenampilan dengan penampilan tertentu, maka itulah alamatul zahir. Jadi itulah alamatul batin. Batinnya mesti kayak begitu. Dan itu tidak bisa diingkari ya. Orang kalau kemana-mana itu mesti menggunakan baju tentara. Pokoknya apapun yang dimiliki, sepeda motor, sejak tentara, punya payung, payung tentara, punya baju, baju tentara, anak-anaknya dipotong tentara. Anak yakin meskipun dia itu bukan TNI, senang dengan TNI. Kenapa? Penampilan lahir menunjukkan batin. Penampilan lahir itu menunjukkan pada apa yang ada dalam batin dia. Kalau orang ya kuat, penampilan luarnya itu rapi. Kalau pakai kopiah rapi, kalau pakai sarung rapi, kalau pakai anu rapi. Ana yakin batinnya itu rapi. Tapi kalau penampilan luarnya, oh subhanallah, saya kagak karuan. Pokoknya pakai baju sebuah minggu kan dari cuci ya, alhamdulillah aja itu. kemudian mandi 3 hari sekali juga alhamdulillah saja, kemudian pokoknya penampilannya aburat bersemacam itu, anak yakin batinnya pun aburat. Dan itu adalah hal yang wajib. Dan orang itu kata Syekhul Islam, dimanapun dia bertempat, maka dia akan mengikuti, akan menemui orang-orang yang sama dengan dia. Dan itu anak, dan itu dikatakan oleh para ulama. Antum ya, kok. Sekarang ini pencarlah, ada yang ke Irian, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Sulawesi. Anak yakin tak kalah nanti ke Jakarta, gak akan pernah kok kumpul sama preman. Kumpulnya nanti akan tanya, tempat-tempat kajian di Jakarta mana sih? Nanti kumpulan dengan kita di sini. Kemudian di sini kumpul dengan kami. Kemudian di Jakarta kumpul dengan preman. Kemudian nanti di sana kumpul dengan orang-orang misalkan senengannya di tempat-tempat yang lain, itu tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu ya kawan, penampilan itu bukan hal yang remeh. Jadi penampilan itu bukan hal yang remeh, hal yang menunjukkan pada kebatinan. Ada banyak hal yang harus kita cermati, bahwa terkadang orang itu tidak mengharamkan sebuah pakaian, tapi suruh pakai nggak mau. Tapi suruh pakai nggak mau. Bukankah terjadi? Banyak. Wallahi akhwan, ana sampai detik ini termasuk orang-orang yang tidak mengharamkan memasukkan baju. Bagi kaum laki-laki ini, asalkan celananya itu lebar. Bukan celana pak polisi. Tapi celananya itu lebar atau di bawahnya mungkin pakai sarung, tapi masukkan baju, menurut ana enggak haram. Sampai detik ini. Dan bukan masuk dalam tasawuf. Akan tapi anak suruh pakai baju kayak begitu, Allah nggak akan pernah mau. Masalahnya ikhwan, batin ini menolak. Kenapa? Karena biasanya ikhwan, teman-teman kajian, biasanya nggak begitu, itu aja. Yang baju begitu biasanya orang-orang kayak begitu. Celana yang macam-macam itu, celana yang macam-macam, anggaplah itu tidak masuk tasawuf, anggaplah. Ini meskipun kecenderungan ayah, kawan, bahwasanya celana jin itu cenderung kepada haraman. Celana jin gitu. Kenapa? Pertama, kami ta'alamatul fusak. Iri orang-orang fasik secara umum. Baju itu jarang dipakai oleh santri. Dan gak pernah kayaknya. Santri yang benar-benar santri kayaknya gak pernah pakai celana jin. Apalagi yang ditekuk sampai dengkul itu. Itu kayaknya gak pernah. Yang pakai orang-orang semacam itu ya orang-orang yang ada di jalanan, orang-orang yang semacam-macam. Jadi alamatul fusak, rata-rata. Kemudian baju ini adalah baju impor dari kebiasaan orang-orang kafir. Alal akal cenderung kepada keharaman. Kalau mungkin, maka paling minimalnya kita katakan pada kebencian. Tapi ikhwan, anggaplah gak haram. Suruh pakai antum, insya Allah gak mau. Kenapa ya ikhwan? Hati menolak. Jadi hati ini menolak, tatkala batin itu tidak menerima. Jadi sesuatu yang merupakan kewazihan, sesuatu yang merupakan kejelasan bahwa penampilan luar bagaimana katakan oleh para ulama kita, itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati manusia. Orang-orang itu senangnya adalah dengan para ulama, ana yakin bajunya itu mirip-mirip mereka. Kalau orang itu senangnya adalah dengan orang-orang saleh, ana yakin bajunya itu mirip-mirip mereka. Kalau orang itu adalah orang yang cenderungnya kepada fasikan, maka yakinlah mirip-mirip dengan mereka. Penampilan rumah, penampilan yang lain, dan penampilan yang lain itu pun bisa ditinjau dari sisi zahir yang ada. Dari sini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan penampilan zahir meskipun tidak diikuti dengan niat untuk mengikuti mereka. Jangan katakan bahwasanya dalam aslinya adalah innamal a'malu binniyat, karena innamal a'malu binniyat itu sesuatu yang lain. Tapi yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum. Lihatlah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat memakai baju berwarna kuning mu'asfar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyapanya dalam riwayat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya dalam riwayat yang lain. Ketika ditanya, karena itu adalah bajunya wanita. Padahal ana yakin bahwa dia itu tidak niat untuk menyerupai wanita, tapi tak kala penampilan luarnya begitu, maka pun semacam itu. Jadi maka itu adalah perbuatan yang semacam itu. Lihatlah tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa yaum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian beliau diberitahu oleh para sahabat Rasulullah, wahai Rasulullah, hari ini adalah hari di mana orang-orang Yahudi merayakan hari ini. Mereka pun berpuasa pada hari ini karena hari ini adalah hari matinya Fir'aun tatkala mengejar Musa alaihi salatu wassalam dan hari selamatnya Musa dari Fir'aun. Maka tatkala Rasulullah tahu bahwasanya hari ini adalah hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi, beliau mengatakan, fa in kana al-'amul qadim la asumanna at-tasi', kalau begitu tahun depan saya pun akan berpuasa pada tanggal ke-9. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala puasa Asyura itu niatnya adalah menyerupai mereka? Tidak. Tapi meskipun tanpa niat menyerupai, tapi karena lahirnya sama, tidak boleh untuk dilakukan. Dia telah hadisul buana. Tatkala ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ana bernazar untuk nyembelih binatang atau nyembelih unta, unta ya. Nyembelih unta di tempat yang namanya buana. Rasulullah bertanya, ya akhi, apakah tempat itu tempat yang digunakan untuk sembelihan orang-orang musyrik? Tidak. Apakah tempat itu tempat yang digunakan untuk perayaan dan ibadahnya orang-orang musyrik? Tidak. Maka Rasulullah mengatakan, awfi binadri, kalau begitu tunaikan nazaran. Seandainya ya akhwan, menyembelih di situ ternyata tempat itu adalah tempat orang-orang musyrik beribadah atau tempat orang-orang musyrik menyembelih korban mereka, maka jelasnya diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun niatnya bukan begitu, tapi karena persamaan lahir suatu ketika nanti akan membawa kepada persamaan batin. Tapi harus dihindari bahwa tasyabbuh sekali lagi adalah untuk hal-hal yang menyerupai kehususan orang-orang kafir. Baik. Apa saja ya akhwan bentuk-bentuk tasyabbuh yang sering terjadi pada hari raya Id? Yang pertama dalam jenis pakaian. Dan itu yang sering terjadi. Kaum laki-laki dengan celana jinnya, jin baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Yang perempuan dengan tabarrujina, bukankah Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Subhanallah ya akhwan, kalau kita lihat pada hari raya Idul Fitr itu wanita yang keluar mirip kayak pengantin baru. Mungkin lebih cantik daripada pada waktu mereka ke pengantin baru. Baju yang terbaik, kemudian menggunakan ini, menggunakan itu. Subhanallah, baunya 10 meter ke bau. Cium. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sa'ayyi mamru'atin, kalau seorang wanita itu keluar kemudian tercium baunya, fahiya zaniyah, maka dia itu adalah seorang wanita yang berzina. Dan itulah yang harus dihindari ikhwan fillah dan akhwat sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang juga menyerupai perbuatan orang-orang kafir pada saat itu adalah ini, mendengarkan musik-musik yang jelas-jelas haram. Mendengarkan musik-musik yang jelas-jelas haram. Dan itu adalah merupakan perbuatan orang-orang, ini merupakan perbuatan orang-orang kafir juga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'ad. Wallahu a'lam. Baik. Berkata al-akh, Ramadan Ustaz mengatakan bahwa orang musafir tidak wajib salat Jumat. Apakah tidak bertentangan dengan hadis ada 4 golongan yang tidak wajib salat Jumat? Ayuan, kemarin Ustaz mengatakan bahwa orang musafir tidak wajib sholat Jumat. Apakah tidak bertentangan dengan hadis ada 4 golongan yang tidak wajib sholat Jumat? Ahli hadis, kalau benar itu pertanyaannya begini. Tidak wajibnya musafir untuk sholat Jumat itu didasarkan pada hadis ini ya, bahwa di antara golongan-golongan yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat itu musafir. Hanya para ulama berselisih apakah ini khusus untuk musafir sa'ir ataukah juga untuk musafir nazil. Musafir sa'ir itu yang orang yang sedang jalan. Ada pun musafir nazil itu antum. Musafir, tapi di ini di tempat dan insya Allah pulang nanti tanggal 21. Jadi nazil di tempat. Yang musafir sa'ir yang lahir tidak wajib. Yang musafir nazil, Syaikhul Islam Muhammad bin Salah Taimin atau Syekh Muhammad bin Salah Taimin mengatakan zahir keumuman ayat wajib karena dia nazil di tempat tidak mau kemana-mana pada waktu orang naik mimbar pun di situ tidur mungkin di kamar atau tidak kemana-mana maka saat itu keumuman ayat idza nudiya lis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Keumuman ayat itu dikatakan oleh sebagian ahli ilmi bahwa hal itu adalah musafir yang nazil itu adalah wajib dengan keumuman ayat tersebut. Adapun musafir yang sa'ir maka wajib bahwasanya dia itu adalah orang yang tidak wajib melakukan salat Jumat. Apakah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum harus dengan berjabat tangan? Tidak. Tidak harus dengan berjabat tangan. Meskipun kalau jabat tangan lah Pak, insyaallah. Dan anda katakan juga ya, Puan. Jadi jabat tangan ini banyak hal. Dalam artian kalau seakan-akan dijadikan sebagai sebuah hal yang tidak serak kecuali dengan itu, maka ahsannya dihindari. Tapi kalau memang jadi itu adalah merupakan tidak harus begitu, kalau pas kebetulan mau jabat tangan ya alhamdulillah, kalau tepat gak mau jabat tangan juga gak apa-apa, maka itu tidak mengapa. Di antaranya adalah akad nikah. Jadi akad nikah haruskah dengan jabat tangan antara suami dengan wali? Tidak. Tidak harus dengan jabat tangan. Jadi seorang wali mengatakan saya nikahkan kau dengan putriku, kemudian si suami mengatakan saya terima tanpa jabat tangan, sekalipun sah-sah saja pernikahan itu. Meskipun ya kuan, jadi biasanya dengan jabat tangan, padahal itu tidak harus. Dan kalau ucapan itu diucapkan selain hari raya Idul Fitri, bagaimana hukumnya? Maksud anak itu adalah hak. Kalau itu dijadikan sebagai sebuah sunnah, maka anak khawatir jadi perbuatan bid'ah dan matian. Setiap kali itu adalah hak, mesti ngomong begitu, dan kayaknya tidak serak pulang dari itu adalah hak, kecuali ngomong begitu, maka ini membuat sunnah baru. Akan tapi kalau dilakukan kadang-kadang, tidak harus dengan niatan semacam itu, suatu ketika sekarang juga gak apa-apa diucapkan, tapi kalau dibuat kadang-kadang, maka labasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah menyemir rambut warna selain hitam itu boleh? Apakah menyemir rambut selain warna hitam itu suatu merubah ciptaan Allah atau bukan? Sebagaimana hadis Rasulullah, semirlah rambutmu selain warna hitam. Apakah itu khusus buat Rasulullah atau buat umatnya? Hadis ini diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pulas betul kalam ya akhwan, bahwasanya menyemir rambut itu sunnah kalau rambutnya sudah putih. Jadi menyemir rambut itu sunnah kalau rambutnya sudah putih, disemir dengan warna selain hitam. Jadi yang ada contohnya di Rasulullah itu warna merah dan kuning, dengan henna warna merah kekuning-kuningan atau dengan warna yang lain. Oleh karena itu antum melihat jadi para mungkin dalam sidi-sidi perjuangan para mujahidin Afghanistan atau para mujahidin Chechnya itu kalau jenggotnya enggak warna hitam ya, warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, muntas itu. Kenapa ya Huan? Karena mereka sudah para masyayikh, sudah tua, semacam itu. Adapun menyemir warna rambut dengan warna hitam itu muharram. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah bersabda wajtanibus sawad. Jadi hindarilah warna hitam. Para ulama tuna di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di antara hikmah, bukan ilah ini, hikmah kenapa warna hitam harus dihindari karena biar orang tidak suka menipu. Kenapa ya, Hon? Udah tua, sepuh gitu, mau nikah. Dia dikira muda, rambutnya disemir hitam, masih muda itu warna hitam. Jadi biar tidak begitu, maka semir enggak boleh hitam. Hijau atau merah atau kuning, biar orang tahu wah itu sebenarnya sudah ubanan. Hanya sekarang disemir dengan warna merah atau disemir dengan warna kuning. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Tapi tidak harus begitu, yang penting sami'a wa atha'a. Dan itu umum berlaku bagi semua orang. Bagaimana pendapat sebagian ulama yang membolehkan memangkas jenggot jika melebihi satu genggam? Tolong jelaskan mana yang rajih. Di antara yang merajihkan hal itu adalah Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah. Ini masalah ya, kawan. Perintah memelihara jenggot itu umum. Auful liha wahbus syawab. Hanya sebagian Hanya dalam masalah memelihara jenggot itu ada sebuah masalah, yaitu jenggot yang harus dipelihara itu apakah dipelihara terus meskipun sampai seperut, ataukah ada batasan tertentu. Tidak ada nas yang marfu kepada Rasulullah, tawan. Hanya ada beberapa nas yang mauquf kepada para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan beberapa sahabat lainnya yang lupa. Disebutkan oleh Syaban dalam silsilah. Yang mana Abdullah bin Umar, tatkala jenggotnya itu sudah melebihi satu genggam, dari sini maka terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu. Kalau kita lihat dari keumuman hadis, jadi kalau kita lihat dari keumuman hadis, maka perintah memelihara jenggot itu sifatnya umum. Yang penting jenggot pelihara ya pelihara. Panjang. Kalau kita lihat dari perbuatannya Abdullah ibnu Umar ibn Khattab, maka berarti memelihara jenggot itu sampai sini. Sampai segini. Min ajaib ya akhwan. Min ajaib mazhab para ulama. Adalah pendapatnya Syalbani. Beliau yang sering sekali dan bertahan untuk mempertahankan bahwa yang mauquf kepada para sahabat semacam ini tidak boleh dijadikan hujjah. Di antaranya masalah atau mujanais, hukum salat, riwayat dari Abdullah bin Umar, dan di antaranya masalah yang kita bahas kemarin, masalah takbir salat Id. Tapi beliau dalam masalah ini pendapatnya berbalik, dengan mengatakan yang sunnah memelihara jenggot itu sampai segenggam, di bawahnya dipotong. Bahkan ana khawatir, kata beliau, kalau sampai di atas ini masih dipelihara, masuk dalam bid'ah idhafiyah. Ana khawatir masuk dalam bid'ah idhafiyah. Dan begitu ya, kona ingat-ingat. Ini sedelal, sedelal satu dengan yang lain. Meskipun Syalbani mengatakan bahwa dalam masalah ini ada beberapa hadis yang lain, ada beberapa riwayat dari para sahabat yang lain, yang mungkin karena beberapa sahabat itulah yang digunakan untuk itu. Karena Allah SWT, kalau mau yang itu ya tafallah, kalau mau yang itu ya tafallah, karena sulit untuk tarjih dalam masalah-masalah yang semacam ini. Toh juga jenggot antum tidak sampai satu genggam. Bolehkah menumbuhkan jenggot dengan obat-obatan? Ahsannya dihindari. Kenapa? Pertama, karena hal ini tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Padahal ana yakin di antara para sahabat ada yang tidak punya jenggot lebat. Karena tidak semua orang Arab punya jenggot lebat, kan gitu. Dan pun di antara para ahli ilmu tidak ada yang memfatwakan semacam itu, maka ahsannya dihindari. Terima apa adanya, qanaah gitu. Kalau jenggotnya dua ya terima, alhamdulillah dua gitu. Jenggotnya tiga, alhamdulillah. Jenggotnya lebat, alhamdulillah. Karena ibrah itu bukan banyak dan tidaknya. Al-ibrah itu adalah memelihara jenggot yang ada. Jelaskan masalah salat tarawih pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dikerjakan pada sepertiga malam atau sekitar jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Qul ya ikhwan, tidak ada beda antara salat, ini tidak ada beda antara salat di awal Ramadan dengan salat di akhir Ramadan. Sama saja hukumnya. Sebenarnya salat yang paling utama itu adalah sepertiga terakhir. Dan sepertiga malam terakhir itu enggak harus jam 1. Antum bagi malam ketiga. Malam dimulai dari maghrib, terbenamnya matahari diakhiri dengan terbitnya fajar. Itu dibagi tiga. Yang pertama itu sepertiga malam pertama, yang kedua sepertiga malam kedua, yang ketiga sepertiga malam yang terakhir. Kita adalah sepertiga malam terakhir. Yang sunnah memang yang paling baik adalah sepertiga malam yang terakhir, baik di awal Ramadan maupun di akhir Ramadan, karena saat itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala turun ke alam dunia. Afan. Turun ke langit dunia. Sebagaimana hadis-hadis yang ma'ruf dalam masalah ini. Tapi sekarang jadi masalah. Kalau ada jamaah yang siap untuk sholat pada sepertiga malam terakhir, jam 1 malam, maka itu ahsan. Karena mengumpulkan antara dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kebaikan jamaah. Kebaikan yang kedua, kebaikan malam yang terakhir. Tapi kalau masalahnya tidak bisa, dalam artian kalau mau jamaah dengan imam itu ba'da isya, kalau mau sholat tengah malam tanpa jamaah, mana yang diurutkan? Kalau mau jamaah tengah malam nggak ada yang mau dari jamaah tengah malam. Kalau nggak ada, kalau mau jamaah berarti harus ba'da isya. Kalau mau tengah malam nggak ada jamaah. Saat itu maka yang terbaik adalah sholat ba'da isya dengan imam meskipun tidak tengah malam asalkan dengan berjamaah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada siapa yang sholat bersama imamnya sampai selesai kutiba lahu sholatu lailah, maka akan ditulis bagi dia sholat semalam sunnah. Allah. Apakah batasan umur bagi wanita yang boleh tersentuh dengan kita, anak perempuan yang masih balita, untuk salam kepada kita? Anak balita tidak masuk dalam hukum. Jadi anak kecil tidak masuk dalam hukum. Jadi ini adalah wanita-wanita yang sudah balig. Ini wanita-wanita yang masih kecil itu lahir tidak masuk dalam ini semua. Sahihkah riwayat Rasulullah dikanjeng tangannya oleh budak wanita berkeliling kota Madinah, berkeliling kota Mekah? Allahu a'lam. Bagaimana hukum memakai celana panjang bagi wanita di hadapan wanita yang lain, sama-sama wanita? Qanudina jazakallahu iyyakum. Memakai celana panjang, jadi hukum wanita pakaiannya di depan wanita. Itu adalah kayak wanita di depan mahram. Ini kayak wanita di depan kakaknya, di depan mahram-mahramnya yang lain. Dan artian boleh terbuka tempat-tempat yang memang biasa terbuka untuk kerja. Tangan mungkin satu betis, satu apa ini lengan, kemudian mungkin kepala sama rambutnya, kemudian kaki mungkin ya betisnya gitu yang kelihatan. Ya wajar-wajar itu. Adapun sampai terlihatan sampai masalah-masalah yang berat, itu adalah keharamannya. Dan yani hal itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh para ulama. Adapun memakai celana, katanya sekarang, apakah celana itu pakaian khusus laki-laki ataukah itu juga pakaian wanita kalau sesama mahram mereka? Aku lihat kuat. Kita lihat bentuk celananya. Kalau anda lihat, kita lihat bentuk celananya. Kalau celananya itu adalah celana, memang celana laki-laki dalam arti yang nyiprat, ketat gitu, atau mungkin celana jin yang memang itu hanya dipakai untuk kaum laki-laki saja biasanya, maka asalnya dihindari. Kalau mau memakai baju-baju semacam itu, celana dengan bentuk celana di dalam rumah, maka pakailah pakaian-pakaian yang agak lebar atau yang kemudian dalam bahasa kita sering dinamakan dengan apa itu? Lot ya. Atau dengan baju-baju semacam itu. Kecuali di depan suaminya. Depan suaminya terserah aja mau pakaian kayak apa. Tapi jadi untuk hal itu asalnya dihindari, jadi demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Ini demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terutama di hadapan wanita-wanita yang fasik, yang tidak bisa menjaga kehormatan wanita yang lain. Gimana kalau wanita punya kumis terus dicukur kumisnya? Boleh tidak? Tahu enggak wanita punya kumis itu enggak terlalu tebal gitu. Kumisnya paling kumis tipis. Seandainya pun kumisnya itu kumis yang tebal, jadi zahir dari usus yang ada, kumis itu tetap dicukur. Tapi anda belum menemukan. Jadi tunjukkan dulu ada wanita yang punya kumis lebat, baru kita jawab. Saya berhormatin ajani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala akan kita teruskan pada pertemuan-pertemuan depan. Bi'idzinillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam wa barakallahu alaihi wa sallam.